Mitra Bisnis, pemberlakuan waktu tunggal di seluruh Indonesia sehingga nantinya akan sama dengan Singapura dan Hong Kong yang harusnya dimulai 28 Oktober mendatang ditunda. Alasannya, perlu sosialisasi, persiapan, dan konsolidasi semua pihak. Padahal, wacana itu sebenarnya sudah bergulir sejak bertahun-tahun lalu. Studi mengenai penyatuan waktu itu juga sudah banyak dilakukan berbagai pihak yang hasilnya juga positif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi, Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda? Tidak bisa satu zona sebetulnya. Jadi kalau tiga zona dianggap mengganggu, dibikin dua zona itu, yang dua zona itu waktu ya waktu sekarang, waktu Bali itu ya, waktu Bali sampai waktu Singapura. Jadi menyamakan Jakarta dengan Singapura. Itu aja intinya ya. Itu sebenarnya mungkin bisa jadi tidak satu zona waktu, tapi dua lah ya. Yang Jakarta ikut Bali, yang sebelah sananya tetap gitu loh. Udah perubahannya sebenarnya itu aja. Sebenarnya lebih gampang itu daripada mesti merubah total sampai menghilangkan perbedaan yang memang jangka geografisnya kan memang beda, nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau misalnya targetnya menyatukan Jakarta dan Singapura, udah jadi satukan dengan Singapura, Jakarta-Bali sama, Indonesia Timur tetap udah beda. Jadi gitu, jadi tidak usah sama di satu zona, tapi dua zona gitu. Dua zona waktu, tapi Jakartanya sudah ikut Singapura, jadi ya sudah itu. Kalau itu masalah yang, terus sebetulnya kan nggak perlu disatukan, ya Tokyo kan beda 2 jam, nggak ada masalah. Maksud saya, Singapura tidak perlu merasakan menyatukan dirinya dengan Tokyo gitu. Boleh digambarkan, Pak, dampak positif dan negatif dari penerapan satu zona waktu ini? Ya, kalau sama dengan Singapura ya, supaya orang nggak mau bermain saham, cepat-cepat langsung juga bisa. Kalau tidak, kalau sudah telat kan, kalau kita belajar Singapura ya, bisa repot. Cuman kan tidak terlalu berkibat Singapura aja masalahnya, sehingga terus mau disamakan tipe kepentingan itu aja lah, bisnis saja, yang lain tidak ada. Yang kalau memaksakan jadi satu itu yang jadi timbul banyak tantangan, tapi kalau misalnya cuma dua zone dan itu mungkin tidak banyak tantangan karena tidak terlalu dipaksakan gitu. Lalu Pak, penundaan ini terjadi karena masih dibutuhkannya sosialisasi, persiapan, dan konsolidasi kepada semua pihak. Ada saran Pak, apa yang sebaiknya dilakukan terkait hal itu? Ya sebenarnya gampang, cuman kan memang pemerintah ini kurang ini ya selalu menjadi kontroversi. Maksudnya kan nggak perlu terlalu. Ya itu saja, kalau drastis dari satu zona waktu itu terus seolah memaksakan menentang alam gitu loh. Orang memang tidak perlu harus pertimbangannya tuh membuat satu zona itu memang rada terlalu dipaksakan gitu loh. Sehingga itu menimbulkan banyak tantangan. Itu pertimbangannya memang cuma politis ya terserah. Berani terus, tapi kan ya hebat-hebat ini cuma hebatnya elit lah, rakyat ya ikut aja, cuman ya tidak perlu terlalu sampai diributin kayak gini, sudah juga salah juga. Sudah dibikin, jadi gini, pemerintah itu mensosialisasikannya justru yang disosialisasikan kontroversinya, bukan? Kan misalnya kan enggak, semakin kontroversi menjadi hiruk pikuk, menjadi apa, bukan menjadi secara populer, tapi justru kontradiksinya pro dan kontraknya jadi populer, jadi mencuat. Setelah itu takut sendiri. Demikian pengamat ekonomi Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.